Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana pada pertemuan kali ini kita telah mencapai atau telah sampai kepada permasalahan ke-18 yang diberi judul Intisabuhum ilal anbiya ma'a mukhalafatihim. Tindakan mereka menyandarkan diri kepada para nabi, ma'a mukhalafatihim, akan tapi dalam waktu yang sama mereka menyelisihi para nabi tersebut. Mereka menyandarkan diri kepada sebuah agama dari agama para nabi, akan tapi mereka menyelisihinya. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, al-mas'alatu tsamina asyrah, masalah yang ke-18, tanaquduhum fil intisab, yantasibuna ila Ibrahim ma izharihim tarkattiba'ih. Saling kontradiksinya, saling ya berbedanya mereka pada al-intisab, dalam tindakan mereka menyandarkan diri. Ya, berbeda antara apa yang mereka katakan dengan kenyataan yang terlihat, ya. Atau berbeda antara lisanul hal dengan, atau antara lisanul maqal dengan lisanul hal. Apa yang mereka ucapkan dengan kenyataan yang terlihat dari mereka. Yantasibuna ila Ibrahim, yang mana mereka menyandarkan diri kepada Ibrahim, ya, sebagaimana telah kita jelaskan atau kita baca pada pertemuan sebelumnya, mereka mengaku-ngaku di atas agama Nabi Ibrahim. Ma izharihim tarkatsiba'ih, bersamaan dengan mereka menampakkan secara terang-terangan tindakan meninggalkan ya ittiba'ih, tindakan mengikuti agama Ibrahim, meninggalkan agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berkata asy-syarih, berkata pensyarah, at-tanaqud fil intisab, ya, saling kontradiksi mereka dalam penyandaran diri. Wa huwa ayyantasibu ila syai' wa huwa mukhalif lahu. Wa hadza intisabun batilun wa kadzibun. Yaitu mereka menyandarkan diri kepada sesuatu, wa huwa mukhalifun lahu, dalam keadaan mereka menyelisihinya. Wa hadza intisab batilun wa kadzib. Ini adalah penyandaran diri yang batil, yang dusta, wa kadzib, ya, dan yang batil dan juga sebuah kedustaan. Tatkala seorang menyandarkan diri kepada seorang imam atau seorang nabi, hendaknya ia berada di atas agama nabi tersebut, ya. Tidak ia menyandarkan diri hanya untuk ya numpang nama saya, akan tapi ya dalam kenyataan sangat jauh, ya, atau bahkan sengaja menyelisihinya. Menyandarkan diri kepada salaf, akan tapi kenyataannya berbeda, ya, tidak sama sekali mengikuti ajaran salaf. Menyandarkan diri kepada satu mazhab, akan tapi kenyataannya justru menyelisihinya. Ini adalah sebuah intisab batil, ya. Penyandaran diri yang demikian adalah penyandaran diri yang batil dan juga sebuah kedustaan. Wal intisabus sahih, sedangkan penyandaran diri yang sahih, wa ayyantasib ila syai' wa yakuna muwafiqan lahu. Ketika seorang menyandarkan diri kepada suatu, hendaknya kepada seorang, ya, hendaknya ia mencocokinya, mengikutinya. Fallazi yantasibu ila Ibrahim yuwafiq ma jaa bihi min tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang menyandarkan diri kepada Ibrahim, hendaknya ia mencocoki atau sesuai dengan ajaran Ibrahim, min tauhidillah subhanahu wa ta'ala, yang mana intinya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau seorang menyandarkan diri kepada agama Ibrahim, yang pertama kali adalah buktinya apakah ia bertauhid atau tidak. apakah ia bertauhid atau tidak. Jikalau ia tidak bertauhid, maka penyandaran dirinya adalah sebuah kedustaan. Karena ini inti dari agama Nabiullah Ibrahim dan juga inti dari agama para nabi-nabi seluruhnya, ya. Wa ikhlasul ibadah lahu, serta mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wal bara'a minal musyrikin, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wala yukhalifu fi syai' min dzalik, dan hendaknya ia tidak menyelisih Ibrahim dalam hal-hal ini, hal-hal yang telah disebutkan di atas, ya. Ketika orang-orang kufar dari kalangan musyrikin mengaku bahwasanya ia mereka berada di agama Ibrahim, ya. Ya, dia mengaku mereka berasal dari agama Ibrahim. Bagaimana bisa hal tersebut adalah suatu hal yang benar dalam keadaan mereka melakukan berbagai kesyirikan, dalam keadaan mereka mempersembahkan kepada berhala-berhala, yang mana hal ini adalah adalah hal yang paling gentang oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa min dzalika intisabul yahud ila Ibrahim ma'amtina'ihim minal hajji wastinkarihim liistiqbalil Ka'bah. Di antara hal ini juga, di antara jenis yang seperti ini, intisabul yahud, tindakan orang-orang Yahudi menyandarkan diri kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, ma'amtina'ihim minal hajj, akan tapi mereka tidak mau melaksanakan haji. Tidak mau melaksanakan haji. Ya, padahal haji adalah suatu hal yang disyariatkan dalam agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wastingkarihim minastikbalil qiblah, tindakan mereka mengingkari ketika seorang beribadah menghadap kiblat. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala firman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil'alamin, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala firman, inna awwala bait, sungguhnya rumah, yaitu rumah ibadah, rumah yang dibangun untuk ibadah, yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang berada di Mekah, yaitu Ka'bah. Mubarakah wa hudan lil alamin, yang mana ia adalah suatu, adalah diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala firman, fihi ayatun bayyinat, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa yang memasukinya, yaitu memasuki Baitullah, kana amina, maka ia dalam keadaan aman. Ya, maka ia dalam keadaan aman. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dari hak Allah adalah, di antara hal yang wajib atas Allah adalah tindakan manusia berhaji ke Baitullah, ya. Barang siapa yang mampu untuk menempuh jalan kepadanya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka barang siapa yang mengingkari, jadi mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak memerlukan suatu dari seluruh alam. Wa kadzalika may yantasib ila al-a'immatil arba'ah wa yajibu ay yuwafiqahum fil i'tiqad wa la yukhalifuhum ila i'tiqad ghairihim min al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah. Demikian pula, ya, mereka yang menyandarkan diri kepada suatu imam, kepada seorang imam yang mengaku mengikuti mazhab seorang imam dari kalangan imam a'immatul fiqh, a'immatul mazahib, yajibu an yuwafiqahum fil i'tiqad, hendaknya mereka mencocoki imam tersebut dalam hal keyakinannya. Jangan cuma diambil sebagian, dilemparkan sebagian, ya, menyandarkan diri kepada Syafi'i akan tapi ia tidak mau mengambil akidah imam Syafi'i. Ya, wala yukhalifu fi i'tiqadi ghairihim, janganlah hendaknya ia, janganlah ia menyelisihinya dan mengambil akidah dari selainnya, ya. Dalam hal fikih menyandarkan diri kepada Syafi'i akan, kepada Imam Syafi'i akan tapi akidahnya ia ambil dari orang lain. Dari kalangan Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, dari kalangan orang-orang Jahmi, dari kalangan orang-orang Mu'tazilah ataupun dari kalangan Al-Asy'ariyah. Kemudian bab yang berikutnya, masalah jahiliyah yang berikutnya adalah aibus salihin di fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. tindakan mencela orang-orang saleh karena perbuatan sebagian orang-orang yang menyandarkan diri kepada mereka. Ini masih berhubungan dengan sebelumnya, ya. Ini masih berhubungan dengan permasalahan sebelumnya. Sebagaimana kita atau sebagaimana seorang yang menyandarkan diri kepada sebuah agama, kepada sebuah mazhab, atau menyandarkan diri mengikuti seorang imam, hendaknya ia tidak mengikutinya, hendaknya ia mengikutinya secara, ya, tidak menyelisihinya, mengikutinya secara penuh dan tidak menyelisihinya, ya, hendaknya ia mengikutinya dan tidak menyelisihinya. Maka demikian pula jikalau orang tersebut menyelisihinya, bukanlah celaan tertuju kepada imam tersebut, bukanlah celaan tertuju kepada agama tersebut, akan tapi celaan tertuju kepada orang yang menyelisih tersebut. Ketika orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang menyandarkan diri kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, ia harus mengikuti agama Ibrahim. Dan jikalau ia tidak mengikuti, maka celaan tidaklah tertuju kepada Ibrahim, akan tetapi kepada orang-orang yang tidak mengikutinya, orang-orang yang menyandarkan diri kepadanya dan tidak mengikutinya. Ketika seorang mengaku mengikuti sebuah mazhab dari mazhab-mazhab Ahlus Sunnah, hendaknya ia atau ia harus mengikuti akidah imam mazhab tersebut. Dan jikalau ia tidak mengikutinya, maka tidak boleh mencela imam tersebut, akan tapi celaan tertuju kepada orang yang tidak mengikutinya tersebut, ya. Masalah at-ta'asyah, masalah yang ke-19, qadhuhum fi ba'd as-salihin bi fi'li ba'd al-muntasibin ilaihim wa qadhi al-yahud fi Isa wa qadhi al-yahud wa an-nasara fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadhuhum, tindakan mereka mencela ba'd as-salihin, tindakan ahlul jahiliyah. Di antara ciri ahlul jahiliyah adalah qadhuhum fi ba'd as-salihin, tindakan mereka mencela sebagian orang-orang saleh bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim, karena perbuatan orang-orang yang menyandarkan diri kepadanya. Kaqadahil yahud fi Isa, seperti tindakan seorang Yahudi, tindakan orang-orang Yahudi mencela Isa alaihissalatu wassalam karena perbuatan orang-orang yang mengaku pengikut Isa. Atau waqadahil yahud fi wan-nasara fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ketika orang Yahudi dan Nasrani, ya, mencela Nabi Muhammad SAW karena perbuatan sebagian orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tindakan seperti ini adalah tindakan jahiliyah, ya, tindakan jahiliyah. Ketika seorang mengikuti sebuah agama, ya, kemudian orang tersebut melakukan kesalahan, maka kesalahan kembali ke orang itu sendiri, bukan kepada agamanya, ya, bukan kepada agamanya. Asy-syarh, qaluhum fi shalihin mimma yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihim min al-af'al as-sayyi'ah, tindakan mereka, tindakan ahlul jahiliyah mencela sebagian orang-orang saleh, bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihim min al-af'al as-sayyi'ah, karena apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyandarkan diri kepada mereka, pada orang-orang saleh tersebut, baik di kalangan para nabi atau para ulama, para a'immah dan sebagian dan semisalnya, min al-af'al as-sayyi'ah, yang dilakukan oleh sebagian orang-orang menyandarkan diri tersebut dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Fayansubuna af'al asba'il masbu'in, lalu mereka menyandarkan perbuatan orang-orang yang diikuti, orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang diikuti, ya. Lihat tuh, pengikutnya Imam Fulan kelakuannya demikian, pengikut Nabi Fulan kelakuannya demikian. Tidak demikian, ya, tidak boleh seperti ini. Wahum minha bura, padahal para nabi, para a'immah, orang-orang saleh tersebut, ya, berlepas diri darinya. Qadahil yahud fi Isa bin Hirafi asba'ihi min as-salibiyyin, seperti orang-orang Yahudi mencela Isa alaihi salatu wassalam, mencela Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bin Hirafi asba'ihi min as-salibiyyin, ketika sebagian dari, ya, pengikut Nabi Isa yang harif, ya, melenceng dari kebenaran atau melakukan suatu hal, tindakan-tindakan yang tidak benar, mereka mencela Isa alaihissalatu wassalam. Wal mu'taqidin annallah salasah, dan juga ketika sebagian pengikut Nabi Isa meyakini bahwasanya Allah adalah satu dari tiga, tiga tapi satu, au annal masih wallah au ibnullah, atau ketika mereka mengakui bahwasanya al-masih adalah ibnullah, Isa adalah anak dari Allah, atau ia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka tindakan orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa demikian tidaklah menjadi celaan bagi Nabi Isa, tidaklah boleh diarahkan celaan kepada Nabi Isa, akan tapi diarahkan celaan kepada mereka yang mengaku pengikutnya namun tidak mengikutinya secara benar. Maka dari kemanyak taufi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila dinihi minal quburiyah wa minal jahmiyah wal khawarij. Demikian pula mereka yang mencela Muhammad SAW, mencela Nabi Muhammad SAW, bima yaf'al ila dinih, karena disebabkan perbuatan sebagian orang yang menyandarkan diri kepada agamanya, minal quburiyah, dari kalangan orang-orang penyembah kubur, wa minal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij, dan juga dari kalangan jahmiyah, mu'tazilah dan khawarij, ya. Terutama di masa ini adalah kaum khawarij. Ya, kaum khawarij paling banyak menyebabkan celaan orang-orang non-muslim pada kaum muslimin, ya. Menyebabkan celaan bagi dari orang-orang yang tidak, atau orang-orang tidak menyukai agama Islam, beragama Islam. Ya, lihat tuh para teroris dari kalangan kaum muslimin. Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Kelakuan para teroris tersebut, para khawarij tersebut tidaklah mencerminkan Islam, ya. Akan tapi itu adalah kesalahan yang mereka lakukan. Itu adalah keburukan dan dosa yang mereka lakukan. Bukanlah mencerminkan agama Islam. Bukanlah sebagai cermin dari agama Islam. Maka tindakan mereka, tindakan orang-orang khawarij yang melakukan berbagai macam kesalahan yang besar, tidaklah bisa dijadikan alasan untuk menyudutkan Islam. Ya, tidak bisa menjadikan alasan untuk menyudutkan Islam. Demikian pula, ya, pada sebelumnya, pada nabi-nabi sebelumnya juga para imam-imam, demikian pula, ya. Selama imam tersebut atau ulama tidak menyebab mengajarkan keburukan, tidak mengajarkan hal yang salah, maka tindakan sebagian orang yang menyandarkan diri kepada imam tersebut dan melakukan hal yang salah tidaklah bisa menjadi dalil atas kesalahan imam tersebut. Fanaqul man yaqda fi haula ila anbiya, maka kita katakan kepada siapa yang mencela para nabi tersebut, ya, mencela para nabi karena perbuatan sebagian dari pengikutnya atau orang-orang yang mengaku mengikutinya, tidak pengikutnya secara hakiki, ya, akan tapi orang-orang mengaku pengikutnya. Laisa hadha huwa dinu Musa alaihi salam. Ini bukanlah agama Musa alaihi salatu wassalam. Walaisa hadha dinu Isa alaihi salam. Ini juga bukan agama Isa alaihi salatu wassalam. Walaisa hadha dinu Muhammad. Yang kalian pahami ini bukanlah agama Nabi Muhammad SAW. Yang kalian tuduhkan ini bukanlah agama Nabi Muhammad SAW. Wa idza kana indal atba' inhiraf fa innahu la yunsabu ilal asli. Oleh karena itu, jikalau terjadi pada sebagian pengikut inhiraf, tindakan melenceng dari kebenaran, fa'innahu la yunsa wilal asal, tidaklah dinisbatkan, tidak disandarkan kesalahan tersebut kepada asalnya. Wa'innama yunsa wilal mayastur minhu hadas syai', oleh akan tapi disandarkan hanya kepada yang melakukannya, bukan kepada orang yang diikuti tersebut. Fala tu'abu risalah Musa alaihi salam bi anna al-yahud harrafu wa baddalu wa ghayyaru, maka janganlah, ya, dicela risalah Musa, janganlah dicela risalah Musa alaihi salatu wasalam karena orang Yahudi menggantinya, merubahnya, ya, mengubahnya. Ketika orang Yahudi mengubahnya, itu kesalahan mereka, bukan kesalahan dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Risalahnya bukanlah suatu hal yang disalahkan atasnya. Walaupun semua ini Nasara min syirk wa salibiyah wal kufr al qabih ila din Isa alaihi salatu wassalam, tidak pula apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Nasrani saat ini dari kesyirikan, penyembahan atau tindakan-tindakan yang kekufuran yang buruk, tidaklah boleh disandarkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wala yunsawi ila Muhammad ma indal quburiyyin alladhi yad'una al Islam aw al malahida min al rafidah wal batiniyah. Tidak pula dinisbatkan, tidak pula disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ma'indal kuburiyin, apa-apa yang dilakukan oleh kuburiyin, orang-orang penyembah kubur, ya, para penyembah kubur, alladzina yad'una al-islam, yang mengaku muslim, awil malahida minar rafid wal batiniyah, atau orang-orang yang menyimpang dari kalangan ar-rafidah, ya, kaum rafidah, syiah rafidah, awil batiniyah atau kaum batiniyah, ya, yang mana kesalahan-kesalahan mereka lakukan tidaklah disandarkan kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka melakukannya bukan, yang mereka lakukan bukanlah pengikutan secara benar, ya. Seandainya mereka mengikuti secara benar, tidaklah mereka melakukan hal-hal yang salah ini. Wa in tasammu bil Islam, walaupun mereka menamakan diri dengan Islam, wa hadza la yunsabu ila din Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini disandarkan kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama yunsabu ila an-nabi man ittaba'ahu wa amana bihi, wa yunsabu ila as-salihin man ittaba'a bihim wa ittaba'ahum kama qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabawwa'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa qala ta'ala inna awlan nas bi Ibrahim lal ladzina sawa'uhu wa hadzan nabi. Ya, akan tapi yang disandarkan kepada seorang nabi adalah orang-orang yang mengikutinya dengan pengikutan yang benar. Wa amana bihi, serta beriman kepadanya. Wa yunsabu ilas salihin, demikian pula disandarkan kepada orang saleh, man yaqtada bihim wa tabahum, orang-orang yang mengikuti mereka, serta ya orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar dalam hal-hal yang baik. Kama qala ta'ala firman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar, dan orang-orang yang dahulu masuk Islam dari kalangan al-muhajirin dan anshar, wal ladzina sabauhum bihsan, demikian pula atau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam atau dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala firman, inna awwalan nas bi Ibrahim alladziina sabauhu ala nabi, sungguhnya manusia yang paling utama kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang mengikutinya, wa hadzan nabi, dan juga nabi ini. Maka tidaklah perbuatan-perbuatan yang disandarkan, misalnya apa-apa yang dilakukan orang-orang Yahudi sekarang, ya, orang-orang yang mengaku Yahudi sekarang, tidaklah boleh disandarkan bahwasanya ini adalah akibat dari risalah Musa alaihi salatu wasalam. Tidak demikian, ya. Yang mereka lakukan adalah tindakan menyimpang dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Oleh karena itu sebagian, ya, salah satu penyandaran yang tidak disukai, ya, adalah ketika menyebutkan mereka sebagai orang-orang Israel, ya, orang-orang Israel. Memang mereka menamakan diri mereka atau menamakan negara mereka dengan negara Israel, Israel, ya, dan menamakan mereka sebagai Bani Israel. Akan tapi perlu diingat bahwasanya Israel, yang asli Israel adalah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu tidak disukai menggunakan kata Israel ketika menyebutkan kejelekan, ini kejelekan orang-orang Israel atau ini kejelekan, tidak demikian. Tidak disukai demikian, ya. Akan tapi lebih baik mengatakan ini adalah kejelekan orang-orang Yahudi, ya, atau ini adalah kejelekan orang-orang yang mengaku Yahudi. Karena Israel adalah nama atau gelar dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika la yunsabu ila al-a'immah al-arba'ah ma 'inda al-muntasibina ilayhim min inhiraf al-aqidah wa mukhalafat ad-dalil. Demikian pula tidak disandarkan kepada al-a'immah al-arba'ah, kepada para a'immah yang a'immatul madzahib, para imam mazhab yang empat, ma 'inda al-muntasibina ilayhim min inhiraf al-aqidah wa mukhalafat ad-dalil. Apa-apa yang terjadi pada orang-orang yang menyandarkan diri kepada mereka min inhiraf, dari tindakan menyimpang dalam akidah, wa mukhalafatid dalil, serta menyelisihi dalil, ya. Misalnya dalam sebuah mazhab, ya, kita lihat, kita anggap atau kita melihat kepada satu mazhab yang tersebar di Indonesia, orang-orang yang mengaku Syafi'iyah, lalu kita lihat sebagian dari mereka melakukan kesalahan dalam akidah, sebagian dari mereka, ya, ada hal-hal yang salah dalam tauhid asma wa sifat, sebagian dari mereka ada yang salah dalam hal, ya, akidah dan hal semisalnya, atau kurangnya mereka pengamalan terhadap fikih yang benar, maka hal ini tidaklah menjadikan kita mencela mazhab Syafi'i. Tidaklah mencela bahwasanya mazhab Syafi'i adalah mazhab yang buruk, atau bahwasanya a'immah, imam-imam dari kalangan Syafi'i adalah imam-imam yang tidak baik. Tidak boleh demikian, ya. Karena kesalahan-kesalahan mereka lakukan bukanlah tidak disandarkan kepada imam Syafi'i, ya. Sandarkan kepada mereka dan kepada orang yang mengajarkan mereka keburukan tersebut. Adapun para imam-imam yang mengajarkan kebaikan, mereka tidak ada hubungannya dalam hal ini, ya, tidak ada hubungan dalam hal ini. Mereka mengajarkan kebaikan, ya. Kesalahan bisa dilakukan oleh setiap orang, baik yang mengaku mazhab Syafi'i atau mengaku mazhab Hambali atau mengaku mazhab yang lainnya, ya, atau mengaku mazhab yang lainnya. Maka jika ada kita melihat seorang ahlul bid'ah dari kalangan suatu mazhab, ya, suatu mengaku kepada suatu mazhab dari ahlul bid'ah dari kalangan Hambali, atau seorang ahlul bid'ah dari kalangan Syafi'i, atau ahlul bid'ah dari kalangan Maliki atau Hanafi, tidaklah kita sandarkan kesalahan tersebut kepada Imam Abu Hanifah, atau kepada Malik, atau Imam Syafi'i, atau kepada Ahmad, Imam Ahmad. Tidaklah kita sandarkan kesalahannya, ya. Atau kita menyebutkan secara umum bahwasanya mazhab Imam Fulan jauh dari sunnah, atau mazhab Imam Fulan mendukung bid'ah. Tidak demikian, ya. Hanya karena kita melihat sebagian orangnya, sebagian orang yang menyandarkan diri tersebut, ia melakukan kesalahan, tidaklah menjadi celaan bagi seluruh imam tersebut, tidaklah menjadi celaan bagi seluruh mazhab tersebut, ya. Bahkan kita bisa lihat dulu orang yang melakukan kesalahan ini benar-benar enggak dia berada di atas mazhab tersebut. Bisa jadi dia cuma ngaku-ngaku saja, ya. Tidak benar-benar mengambilnya, ya. Jadi dalam hal ini, ya, perlu di Ya, perlu diperhatikan bahwasanya apa-apa dari kesalahan yang dilakukan al-asba, orang-orang yang mengaku mengikuti seorang, tidaklah disandarkan kepada orang tersebut, ya, jikalau orang tersebut tidak mengajarkan yang demikian, tidak mengajarkan yang demikian. Kita tidak bisa melihat, ya, akidah atau tidak bisa melihat, ya, ajaran dari seseorang hanya dengan melihat secara umum orang-orang yang mengikutinya. Karena orang-orang yang mengaku mengikutinya, kadang di antara mereka ada yang benar-benar mengikutinya, ada yang hanya ikut-ikutan, ada yang merupakan penyusup untuk merusak, ya, suatu agama atau suatu mazhab tertentu. Ya, bisa jadi demikian. Ada orang yang mengaku muslim agar merusak citra Islam, lalu yang melakukan hal-hal yang buruk sehingga merusak citra Islam, padahal ia tidak melakukan Islamnya dengan benar, ya, tidak melakukan Islamnya dengan benar, ya. Dari kalangan ahlul bid'ah yang paling banyak merusak citra Islam saat ini, ya, mungkin adalah kaum khawarij, ya, sehingga Islam tercoreng citranya sebagai agama yang keras atau merupakan banyak teroris dari kalangan muslim, padahal mereka-mereka yang khawarij adalah suatu, apa yang mereka lakukan tidaklah mencerminkan Islam itu sendiri, bukanlah mencerminkan Islam itu sendiri, dan dalam agama Islam yang benar perbuatan mereka juga perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Perbuatan orang khawarij adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Allah taala alam alam, insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.